قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة. Jadi contohnya adalah firman Allah yang mengatakan dan kalian melihat gunung itu. وترى الجبال تحسبها جامدة أي تحسبها مستقرة مكانها ولا تتحرك. Kamu lihatnya gunung tersebut seakan-akan diam di tempatnya. وهي تمر مر السحاب padahal gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya amur. صنع الله الذي أتقن كل شيء. Allah membuat segala sesuatu itu. Allah membuat segala sesuatu perfecto, itu sangat perfect. Perfecto, ya. Bagus dan sempurna. Well done. Well done. إنه خبير بما تفعلون. Semoga Allah mengetahui. Jadi lihat dab baru asalnya dari kata dubur. Khalaf belakang. Jadi jangan melihat makna yang tertulis saja. Betul. Nah, tapi juga makna-makna yang dibalik itu. Di balik itu. Itulah dia lihat dab baru. Jadi Allah menyuruh kita melihat dari belakang juga, gitu kan? Nara min duburi, min duburil ayat. Naam, la buddin al-aya min al-yamin wa min al-yasar. Dari kanannya ayat, dari kiri ayat. Sehingga itulah kata para ulama, Al-Qur'an itu seperti permata. Seperti permata. Dari mana saja melihat, kamu akan bisa memetik hikmahnya. Subhanallah. Fahadhil ayat بالإعجاز العلمي تدل على أن الأرض تدور حول الله. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tentang al-i'jaz al-ilmi. Al-i'jaz al-ilmi yang mengatakan bahwa bumi ini berputar. Jadi ayat juga sebenarnya kayak berputar gitu ya. Yang tadi yang disampaikan sama Syekh bahwa gunung itu yang kita lihat benar. Benar nih. Jadi ini udah i'jazul ilmi sudah nih. Betul. Ini i'jazul Quran ya kan? I'jazul Quran. Nah. Bahwa Quran sudah mengetahui bahwa bumi ini berputar. Berputar betul kan? Subhanallah. Ayyun minna yanzur ila al-jabal yahsabuhu mustaqir wa hadha al-jabal yataharrak bi harakati al-ard yamurru marra. Orang melihat gunung seakan-akan dia diam. Diam. Padahal gunung itu jalan-jalan. Iya. Idzan min hadhihi al-ayah ayat 29 'alimna annana labudda an natafakkar wa natadabbar fi ayat. Masyaallah. Jadi dari ayat 29 ini dianjurkan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an, merenungi makna-maknanya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi ya setelah yang berikut ini. Ya, jangan lupa pemirsa saat melihat Tabarak bin Yazid itulah saat mulai memunculkan dream. Dream, you have to dream. Harus must be there is dream. Harus punya mimpi, bisa punya anak seperti Tabarak bin Yazid. Habis dream pray, berdoa kepada Allah. Wa ba'da pray action. Dream pray and action. Subhanallah. Salah satu aksinya adalah kita mempelajari ayat-ayat Quran seperti pada pagi hari ini. Tabarakallah Syekhna. Yaqulullahu azza wa jalla. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ الله عز وجل وهب لسيدنا داود ابنه سليمان. Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan Nabi Sulaiman kepada Daud alaihissalam. Ni'mal 'abd سواء ni'mal 'abd داود atau ni'mal 'abd سليمان. Sebaik-baiknya hamba Daud juga sebaik-baiknya hamba Nabi Sulaiman juga sebaik-baiknya hamba. إذا المدح من الله عز وجل لهؤلاء العباد عباد الله الصالحين الأنبياء والمرسلين. Ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. إنه أواب هذا هو مكان التوبة. أواب أي كثير الرجوع وكثير التوبة إلى الله عز وجل. سبحان الله. إنه أواب. Di sini disebutkan di ayat 30. إنه أواب sesungguhnya Nabi Sulaiman inilah orang yang sangat taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. La tawaqqaf 'inda innahu awwab li'annana law tahaddatsna 'an sayyidina Daud min qabl fa nasma' qawla Allah 'azza wa jalla. Kita cukupkan untuk masalah untuk pembicaraan tentang Nabi Daud karena kita akan membahas yang ayat yang lain yang berkaitan dengan pembahasan kita Nabi Sulaiman. Ya al hadis 'an Nabi Daud al-ab. Tatahaddats 'an sekarang kita akan berbicara tentang tentang Nabi Daud alaihissalam. Allah Azza wa Jalla yaqul ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr. Al anibi wa sabbihi wa salli ma'ahu kama yusalli bi salati Daud. Allah subhanahu. Allah memerintahkan kepada gunung. Gunung. Kamu harus tunduk patuh salat gitu ya. Seperti Nabi Daud. Seperti Nabi Daud. Subhanallah. Kami Nabi Daud. Ma'ahu wat-tayr. Nah. Wa alanna lahu al-hadid. Gunung terus burung-burung. Wat-tayr birds. Nah. Subhanallah, kulluhu yusabbih bi taswih.